Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, saya izin bertanya, Bu ya, kapan dianjurkan waktu yang pas untuk zakat fitrah? Apakah sebelum malam Idul Fitri atau pas malam Idul Fitri? Dan zakat fitrah yang baik itu kita ngasih ke masjid yang ada amilnya, atau lebih baik ngasih langsung ke orang-orang fakir yang ada di lingkungan rumah kita, Bu ya? Syukuran. Baik, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ada waktu yang diizinkan kita membayar zakat fitrah. Karena orang yang membayar zakat fitrah syaratnya dua. Dia menemui bulan Ramadan dan menemui bulan hari raya, bulan Syawal. Maka di saat seseorang sudah menemui Ramadan, biarpun belum menemui Syawal, sudah menemui salah satu syaratnya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i boleh membayar zakat kita dari awal Ramadan. Kemudian waktu yang paling tepat sunnahnya adalah sebelum sholat hari raya, agar manfaatnya benar-benar, manfaatnya betul-betul dirasakan di hari itu, agar orang fakir ikut berhari raya, tidak sibuk mencari makan. Terlambat sampai hari raya, hukumnya makruh. Sampai sholat didirikan, hukumnya makruh. Sampai terbenam matahari, itu makruh. Tapi makruh tetap wajib membayar. Keluar dari waktu maghrib, haram jadi utang, tetap wajib bayar. Haramnya haram dosa dia. Itulah madhab Imam Syafi'i. Ada pun madhab lain, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau jadi zakat itu baru bisa nanti setelah terbitnya fajar hari raya. Itu baru bisa dibayar. Boleh maju sehari dua hari adalah kemurahan untuk mempersiapkan agar tidak semuanya sibuk di malam hari raya itu. Sehari dua hari. Tapi aslinya adalah waktu fajar sontik terbit. Bukan setelah maghrib. Kalau kita kan setelah maghrib itu sudah masuk hari raya. Jadi kalau mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian kepada siapa kita akan membayarkannya? Kalau memang ada amil, bukan amil sih, pengurus masjid. Karena amil itu harus dikukuhkan oleh negara. Padahal tidak wakil. Jika memang di masjid itu adalah orang yang bisa mengkoordinir, mengumpulkan sehingga zakat menjadi semakin bermanfaat. Kalau ngasih orang bukan hanya sekedar duit, bukan hanya setengah kilo, angka, tapi lengkap, bahkan mungkin untuk modal sehingga dikumpulkan bersama, boleh. Kalau Anda merasa tidak nyaman karena mungkin yang membagi-bagi juga enggak adil, enggak benar, apalagi pemerintah. Kalau pemerintahnya baik, berikan kepada pemerintah. Dan kalau pemerintahnya enggak baik, ngapain? Apalagi Anda dengar berita bahwasanya pernah beras-beras disimpan di pendopo sampai waktu berlalu, sampai hari Idul Adha, maka Anda enggak boleh kirim ke tempat tersebut karena mereka enggak punya ilmu. Dan di saat Anda ragu tempat tersebut tidak bisa dipercaya, maka Anda bagaimana? Bayar sendiri langsung boleh. Anda bayar langsung boleh. Jadi bayar langsung boleh, bayar lewat panitia boleh, enggak ada masalah. Ada kemudahan dalam syariat Allah alam bisawab. Tadi Bu ya, yang sampai ini punya wajib tapi sampai lewat sampai maghrib itu kan masih punya hutang. Apakah hutangnya itu diwajib bayarkan waktu itu atau kapan, Bu ya? Hutang? Ada hutang? Ya, tadi kan dia wajib, tapi sampai maghrib pun ternyata belum dikeluarkan. Berarti kan masih ada hutang gitu. Hutang zakat? Iya, wajib. Wajib bayar. Waktu itu juga. Waktu itu juga, karena yang jelas dia dosa karena mengakhirkan. Dia mengakhirkan sampai maghrib itu dosa, kecuali udzur. Tidak ada mustahik yang menerimanya. Atau memang dia sakit, gak sempat bisa mengeluarkan udzur. Tapi dalam keadaan normal, haram sampai maghrib tiba. Biarpun setelah maghrib tetap wajib mengeluarkan. Dan namanya utang yang bayar secepatnya.